Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala wadi'u al-'unwan باب التشهد في الصلاة باب السادس عشر باب yang ke-16 باب التشهد في الصلاة باب pembahasan tentang tashahud di dalam salat. Ada beberapa hadis di dalam bab ini. Hadis nomor 897. Haddatsana Zuhair bin Harb wa Uthman ibn Abi Shaybah wa Ishaq ibn Ibrahim. Qala Ishaq akhbarana wa qala al-akharani haddatsana Jarir an Mansur an Abi Wa'il an Abdullah qala kunna naqulu fi as-salati خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام على الله السلام على فلان وقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إن الله هو السلام فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإذا قالها أصابت كل عبد الله الصالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يتخير من المسألة ما شاء dengan sanadnya kepada Abdullah yang Abdullah bin Mas'ud qal kunna naqulu kami dulu mengucapkan fi shalah di dalam salat khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di belakang Rasulullah assalamu ala Allah assalamu ala fulan dahulu kami mengucapkan di belakang Nabi itu ucapannya salam kepada Allah salam kepada orang. فقال لنا رسول الله ذات يوم رسول الله pada satu hari mengatakan kepada kami inna Allah huwa salam sesungguhnya Allah itulah yang salam فإذا قعد أحدكم في الصلاة apabila salah seorang di antara berduduk di dalam solatnya فليقول dalam dia mengatakan التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. Apabila dia mengucapkan hal itu kata Rasulullah doa tersebut telah menimpa setiap hamba Allah yang saleh. Kulla abdin lillahi salihin setiap hamba Allah yang saleh akan mendapatkan doa tersebut fis samai wal ardh di langit dan di bumi lalu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian kata Nabi setelah mengucapkan itu yatakhayyaru minal mas'alati ma syaa. Danlah dia pilih doa yang dia inginkan. Al-mas'alah adalah permohonan. Hadis 898 haddatsana Muhammad bin Musanna wa Ibn Bashar qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Mansur bi hadha al-isnad mithlahu wa lam yadhkur thumma yatakhayyaru min al-mas'alati ma syaa. riwayat melalui jalur yang lain, yaitu jalur Muhammad bin Thanna dan Ibnu Bashar dari Muhammad bin Ja'far dan seterusnya dengan sanad yang sebelumnya, hanya saja tidak disebutkan bagian yang terakhir, yaitu summa yatakhayyaru min al-mas'alati ma syaa'a, kemudian dia pilih dari doa-doa yang dia inginkan. Hadis 899, haddatsana Abdul Ibnu Humayd qala haddatsana Husayn al-Ju'fi an Zaidah an Mansur bi hadha al-isnad mithla hadithihim wa dhakara fi al-hadith thumma yatakhayyar ba'du min al-mas'alati ma syaa'a aw ma ahabba. Dengan jalur Abdul Ibnu Humayd kepada sanad yang sebelumnya, hampir mirip dengan hadis, dua hadis sebelumnya. Ini saja di dalam hadis itu disebutkan kemudian hendaklah dia memilih setelah itu minal mas'alati, dari permohonan, ma syaa'a, apa yang dia kehendaki, au ma ahabba, atau apa yang dia sukai. Kemudian 900, haddatsana Yahya bin Yahya qala akhbarana Abu Muawiyah 'an al-'Amash 'an Shaqiq 'an Abdullah bin Mas'ud qala kunna idza jalasna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi shalah bi mithl hadhihi al-mansur wa qala thumma yatakhayyaru ba'du min ad-du'a. Dengan sanad dari Yahya, bin Yahya sampai kepada Abdullah bin Mas'ud, dia mengatakan, kami apabila kami duduk bersama Nabi di dalam sholat, maka hadisnya mirip dengan hadis di atas, yaitu hadis Mansur, di dalamnya katakan thumma yatakhayyaru ba'du min ad-du'a, setelah itu kemudian dia pilih dari doa, dia pilih yang dia sukai dari doa, min ad-du'a. Kemudian dengan sanad yang lain, wa haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala haddatsana Abu Nu'aym qala haddatsana Saif ibn Abi Sulaiman qala sami'tu Mujahidan yaqul haddatsana Abdullah bin Sakh Bara qala sami'tu Ibn Mas'ud yaqul allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tashahhud kaffi baina kaffayhi kama yu'allimuni as-sam'u kama yu'allimuni as-surata min al-Qur'an wa qatassa at-tashahhud bimithli maqtassu. Dengan sanad kepada Abdullah bin Mas'ud, kepada Abdullah bin Sakhbar, dia mengatakan aku mendengar Ibnu Mas'ud, dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku tasyahud, tanganku berada di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanganku berada di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau, tanganku yakni kaf berada di antara dua tangan Nabi. Ini dia masukkan tangannya, kemudian Nabi menjabatnya dengan dua tangannya. Lalu kana yu'allimuni kama yu'allimuni surata min al-Qur'an, sebagaimana Nabi mengajarkanku surat dari Al-Qur'an. Jadi sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan surat Al-Qur'an, yaitu diulang-ulang terus, kemudian waqtassu at-tashahuda mithl ma qtassu. Maka Nabi Nabi membaca atau memendekkan tasyahud atau motong tasyahud sebagaimana yang mereka lakukan. Hadis yang berikutnya, masih banyak hadis-hadis yang lain, tapi perlu kita catat bahwa Imam Muslim selalu memperhatikan pertama perbedaan-perbedaan yang ada di dalam jalur sanad. Makanya kita lihat beliau berulang-ulang menyampaikan sanad itu. Terkadang ada perbedaan antara ya akhbarana dengan haddatsana. Kemudian juga jika ada perbedaan dari lafaz itu beliau sebutkan. Hal ini tujuannya adalah supaya bisa satu riwayat memperjelas riwayat yang lain. Perbedaan-perbedaan lafaz itu terkadang bisa dijadikan sebagai penafsiran terhadap lafaz yang ada di riwayat yang lain. Kita lihat dulu apa perkataan ulama dalam tasyahud ini. Ya, nanti pada pertemuan berikutnya kita sambung hadis yang ada dan kita sambung juga pembahasan tentang tasyahud. Ulama mengatakan di dalam tasyahud, fihi tasyahud Ibnu Mas'ud. Ada tasyahudnya Ibnu Mas'ud. Ada tasyahudnya Ibnu Abbas. Apa maksudnya ini? Ada tiga orang sahabat meriwayatkan tasyahud dari Nabi. Yang pertama Abdullah bin Mas'ud, yang kedua adalah Abdullah bin Abbas, yang ketiga adalah Abi Musa Asy'ari. Yang Ibnu Abbas belum kita baca. Hadis berikutnya adalah hadis Ibnu Abbas. Apa kata Imam Nawawi? Wattafaqal ulama'u 'ala jawaziha kulliha. Ulama sepakat bahwa bolehnya tasyahud-tasyahud yang tiga di atas ya untuk dibaca dalam salat. Wa ikhtalafu fil afdali minha. Terjadi perbedaan mana yang afdal di antara mereka, yakni antara yang tiga itu. Fa madhhab Asy-Syafi'i rahimahullahu taala wa ba'd ashhab Malik. Mazhab Imam Syafi'i dan sebagian pengikut Imam Malik, anna tasyahud Ibnu Mas'ud afdhal, anna tasyahud Ibnu Abbas afdhal, bahwa tasyahud Ibnu Abbas lebih afdhal. Bagaimana tasyahud Ibnu Abbas ini? Kita lihat hadis 902. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمحي ابن المهاجر قال حدثنا ليث عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وعن طاوس عن ابن عباس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله kalau disambung attahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Wa fi riwayatin fi riwayatin rumhi kama yu'allimuna al-Qur'an. Dengan sanad Ibnu Abdillah kepada Ibnu Abbas, dia mengatakan Nabi mengajarkan kepada kami tasyahud seperti beliau mengajarkan kami surat dari Al-Qur'an. Dalam riwayat dari Ibnu Rumhi, sebagaimana beliau mengajarkan kepada kami Al-Qur'an. Apa bunyinya? Kana yaqul, beliau mengucapkan sebagaimana telah biasa kita ucapkan attahiyatu lil attahiyatu thayyibatul mubarakah attahiyatu attahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuh Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Hadis masih untuk yang Ibnu Abbas, hadis 903. Haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Yahya bin Adam qala haddatsana Abdul Rahman bin Humayd قال حدثني أبو الزبير عن طاووس عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون التشهد كما يعلمون السورة من القرآن. ابن عباس mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami tasyahud sebagaimana beliau mengajarkan surat dari Al-Qur'an. Kemudian hadis Abi Musa Asy'ari. Hadis Abi Musa Asy'ari yaitu nomor 904. Haddatsana Sa'id bin Mansur wa Qutay bin Sa'id wa Abu Kamil al-Juhdari al-Jahdari wa Muhammad bin Abdul Malik al-Umawi wa lafdhu li Abi Kamil qalu haddatsana Abu Awana an Qatada an Yunus bin Jubair al-Hittan ابن عبد الله رقاشي قال صليت مع أبي موسى العشر صلاة فلما كان عند القعدة قال رجل من القوم أقرت الصلاة بالبر والزكاة قال فلما قضى أبو موسى الصلاة وسلم الصرف وانصلم الصرف قال أيكم القائل كلمة كذا وكذا قال فأرم القوم ثم قال أيكم القائل كلمة كذا كذا فأرم القوم فقال لعلك يا حطان قلتها قال ما قلتها وقد رهبت أن تبكعني بها وقال رجل من القوم أنا قلتها ولم أريد بها إلا الخير وقال موسى أما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا وبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا وقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم يؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجيبكم الله فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم إن الله تعالى قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده فإذا كبر وسجد وتبر فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك فإذا قال عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عبادنا الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب حديث أبي موسى الأشعري kalau kita lihat tahiyatnya adalah yaitu at-tahiyatut thayyibatus salawatu lillah. Kala Ibn Abbas at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kala Ibn Mas'ud apa Ibn Mas'ud tadi? Ibn Mas'ud adalah at-tahiyatul lillahi salawatut thayyibat. Ada sedikit perbedaan-perbedaan ya. Lalu ada tambahan di dalam Ibnu Abbas adalah al-mubarakat wa hiya muwafaqatu liqaulillah ta'ala. Ucapan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tahiyyatun min 'indillah mubarakatan thayyibah. Yani ucapan selamat dari Allah Subhanahu, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, mubarakah, yang penuh berkah dan thayyibah, yang baik. Maka di sini dari sisi itu ulama melihat at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibah. Ya. Walaupun akadah biqaulihi, sebagaimana Ibn Abbas menegaskan ucapannya, yu'allimuna tashahud, Nabi mengajarkan kepada kita tashahud, kepada kami tashahud, sebagaimana mengajarkan satu surat dari Al-Quran. Waqala Abu Hanifah wa Ahmad radhiyallahu anhu wa jumhur fuqaha wa ahli hadith, tashahud nasu afdal. Abu Hanifah Ahmad, mayoritas fuqaha dan ahli hadis memandang tasyahud Ibnu Mas'ud afdal. Apa tasyahudnya? Apa tadi? Yani at-tahiyatu lillahi wassalatu wattayyibat. Ya, as-salatu lillahi wassalatu wattayyibat. Ini yang biasa kita pelajari. Baik. لأن عند المحدثين أشد صحة وإن كان الجميع صحيح وإن كان الجميع صحيحا. Kenapa ini yang dianggap afdal oleh para ulama hadis? Karena hadis ini dilihat dari jalurnya sangat kuat. Walaupun semuanya hadisnya adalah sahih, maka ulama terkadang di dalam penilaian mana yang lebih afdal, mereka melihat kepada kualitas dari hadis itu. Bagaimana cara melihat kualitasnya? Terkadang mereka melihat kepada kekuatan sanadnya. Makanya dalam sanad hadis ada yang dinamakan dengan silsilatul dhahabiyah, yaitu rantai sanad emas. Ya, maka itu dinilai hadisnya kuat. Dan ini juga indeks tarjih, ketika kita ingin menterjih, yakni memperkuat salah satu dari hadis riwayat-riwayat, maka itu bagian dari salah satu faktor untuk penguatnya. Ada lagi ulama memandang penguatannya dari sisi makna lafaz, sebagaimana ya diperkuat oleh Imam Syafi'i dan yang lainnya. Baik. Kemudian qala Al-Malik rahimahullahu ta'ala, Malik mengatakan tashahada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu al-mauqufa 'alaihi afdal. Umar bertasyahud, ya, tasyahada Umar radhiyallahu ta'ala al-mauqufa 'alaihi afdal, karena 'allama an-nas 'ala al-minbar. ولم ينازعه أحد فدل على تفضيله وهو التحيات لله الزاكيات لله الطيبات والصلاة لله السلام عليك أيها النبي إلى آخره. Ada yang Imam Malik dia memandang berbeda dengan yang sebelumnya. Apa hukum tasyahud ini? Wakhtalafu fi tasyahud. Apakah dia itu adalah wajib atau sunnah? Imam Syafi'i dia memandang dan sekelompok ulama lain, tasyahud pertama hukumnya sunnah. Tasyahud yang terakhir hukumnya wajib. Ya, tasyahud. Artinya kalau di situ tasyahud adalah ucapan. Ucapan untuk tasyahud. Jumhur ulama muhaddisin, mayoritas ulama muhaddis memandang huma wajibah. Tasyahud pertama dan tasyahud kedua itu adalah wajib. Qala Ahmad, Imam Ahmad dia mengatakan al-awwal wajib wasani fard. Yang pertama adalah wajib, yang kedua adalah rukun. Ya, ini yang kedua itu maksudnya adalah yang terakhir. Waqala Abu Hanifah wa Malik, Abu Hanifah wa Malik dia mengatakan dan mayoritas fuqaha memandang huma sunnatan, keduanya hanya sunnah. Wa an Malik riwayat bi wujub bil akhir. Sebuah riwayat dari Imam Malik mengatakan wajib yang terakhir. Wa qad wafaqa man lam yujib at-tashahud ala wujub al-qu'ud biqadrihi fi akhir shalah. Orang yang memandang bahwa tasyahud itu tidak wajib namun dia menyetujui wajibnya duduk seukuran tasyahud. Artinya apa? Bukan misalkan habis sujud langsung dia salam, tidak. Tapi dia hanya walaupun dia tidak ucapkan maka mereka menganggap itu adalah sah. Baik. Sekarang kita lihat bagaimana ini banyak ulama berbeda. Nah, kita lihat. Ya, kalau mazhab Hanabilah memandang bahwa tasyahud pertama wajib. Kalau itu wajib, jika ditinggalkan hendaklah harus ada sujud sahwi. Ya. Maka kemudian yang fardu untuk yang keduanya adalah fardu wajib atau rukun, maaf, rukun. Kalau rukun harus dibaca, tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Walhasil perbedaan ulama ini memandang atau memberikan gambaran kepada kita bahwa ulama walaupun berbeda di dalam menyikapi apakah ini sunnah, apakah ini wajib, apakah ini adalah rukun, bukan berarti mereka tidak melakukan. Ya. Akan tetapi apa yang dipandang oleh ulama ini adalah dia melihat kalau seandainya sunnah jika tidak mengucapkan tasyahud itu apakah batal sholatnya atau tidak. Bagi ulama memandang bahwasanya membacanya itu hukumnya sunnah atau tidak wajib, maka orang yang tidak membacanya sholatnya tetap sah. Hanya saja tadi yang terakhir kita tahu, ya, ulama yang tidak mewajibkan tasyahud mereka mewajibkan duduk seukuran tasyahud, maka tidak ada bentuk ketergesa-gesaan di dalam sholat. Sebagaimana juga ulama memandang ya, bacaan wajib di dalam i'tidal berdiri setelah rukuk. Apa ucapan wajibnya? Rabbana walakal hamd. Ya, tapi ini bukan berarti setelah kita mengucapkan langsung kita sujud, tapi diberikan i'tidalnya betul-betul hatta ta'tadila qa'iman. Tidaklah sampai betul-betul kalian itu sampai engkau berdiri dengan sempurna. Ya, punggung itu tidaklah kita tegak. Dalam riwayatnya yang dijelaskan kembalinya persendian-persendian itu pada tempatnya. Walaupun ucapannya hanya ya, Rabbana walakal hamd. Begitu juga di dalam ucapan duduk di antara dua sujud. Yang paling minim itu apa? Yang wajib itu apa? Allah maghfirli, Allah maghfirli, Allah maghfirli. Itu yang wajib. Kelanjutannya itu ada hukumnya sunnah. Bukan berarti setelah kita mengucap itu langsung boleh kita sujud. Ya? Nabi SAW mengatakan hatta tajlis hatta tatma'inna jalisa. Dah sampai betul-betul anda tuma'ninah di dalam duduk. Ya? Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Nanti insyaAllah masih tersisa pembahasan kita dalam hal ini tentang makna-makna kalimat yang ada di dalam tasyahud tersebut. Ya. Wallahu ta'ala wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.